Hermes People, kembali lagi bersama saya, Febri Hans. pulang maunya digoyang, enggak mau pulang maunya digoyang, enggak mau pulang maunya digoyang.